Eid al-Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menyelam. Hari yang maha dua, selamat hari raya, selamat hari raya. Eid al-Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menyelam. Hari yang bahagia, selamat hari raya, selamat hari raya. Aidilfitri mulia, ampun maaf diminta, mensuci hening dosa.